Mitra Bisnis, Kompas menulis, persoalan mendasar sepanjang 15 tahun perjalanan reformasi adalah kepastian hukum yang belum sepenuhnya hadir di tanah air. Ketika reformasi menghadirkan kebebasan, tapi di saat yang sama malah tidak ada kepastian hukum, maka ketidakpastian hukum itu akan merusak seluruh sektor. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat peradilan Universitas Indonesia, Coki Ramadan. Mas Coki, apa komentar Anda soal ini? Kayaknya semua sepakat ya. Pertama, permasalahan korupsi. Untuk porsi korupsi mungkin udah terlalu banyak gitu yang ngulas ya. Mulai dari alternatif hukuman, selain hukuman penjara badan gitu kan. Bagaimana pengembalian kerugian negara, terus kemudian denda yang dibesarkan, sehingga bisa kerugian-kerugian yang negara yang telah hilang itu bisa kembali ke negara gitu. Sehingga bisa dimanfaatkan untuk ya umat yang lebih banyak, masyarakat yang lebih banyak. Terus kemudian yang kedua, selain itu masalah yang perlu diperhatikan, kepastian hukum terutama terkait hak-hak orang miskin ya dalam proses peradilan pidana. Ini sudah ada kemajuan ya, sudah ada mulai ada undang-undang keterbukaan informasi publik, kemudian adanya undang-undang bantuan hukum. Tapi menurut saya dalam praktek pelaksanaannya itu masih belum menimbulkan kepastian. Masyarakat termasuk MAPI pun ya beberapa kali pernah mencoba meminta putusan, meminta data-data pengadilan, tidak diberikan gitu. Masih sulit, masih banyak perkara-perkara yang ancamannya di atas 5 tahun dan itu wajib untuk didampingi oleh penasihat hukum, itu belum ada. Padahal dana untuk bantuan hukum sudah dikucurkan oleh pemerintah. Lalu kemudian masih adanya upaya-upaya seperti penyiksaan, kemudian penahanan yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh penyidik, sehingga tidak menimbulkan kepastian hukum, terutama hak-hak bagi tersangka, bagi terdakwa yang kaum miskin. Poin pentingnya, ini kan sekarang ada rancangan undang-undang KUHAP ya, namun sudah 10 tahun lebih dibahas oleh pemerintah, baru tahun ini dikirimkan kepada DPR. Nah ini menjadi momentum yang penting, bagaimana pemerintah bersama DPR untuk mengesahkan RUU KUHAP ini, sehingga bisa membatasi praktik sewenang-wenangan aparat penegak hukum dalam proses peradilan, sehingga bisa memenuhi kepastian-kepastian hukum tersebut, terutama terkait hak-hak dari tersangka. Undang-undang sudah cukup banyak yang dikeluarkan, gitu, tapi perilaku dari aparat penegak hukum itu belum mencerminkan peraturan perundang-undangan tersebut. Gitu. Dan selain itu ada beberapa undang-undang yang mewariskan orde baru seperti KUHAP ya. KUHAP kan tahun 81. Sepertinya perlu diperbarui karena setelah reformasi ada ketentuan-ketentuan baru seperti ICCPR yang sudah diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 2005. Nah ketentuan KUHAP yang baru ini haruslah mengadopsi ketentuan ICCPR. So, Indonesia sudah meratifikasi dan sudah menyatakan itu menjadi hukum nasional kita. Lalu, Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan juga berkomentar, di mana penegak hukum saat ini justru menjadi simbol lemahnya penegakan hukum. Apakah Mas setuju? Saya katakan, saya cukup setuju ya dengan pernyataan tersebut. Beberapa survei juga mengindikasikan bahwa aparat penegak hukum kita menjadi salah satu faktor permasalahan carut-marutnya dan ketidakadanya ketidakpastian dan ketidakadilan hukum ini. Lalu pembenahan sebenarnya harus dimulai dari mana, Mas? Banyak teori ya yang menyatakan pembenahan harus mulai dari institusi, mulai dari SDM, mulai dari undang-undang dan segala macam ya. Tapi lebih penting lagi adalah willingness dari pimpinan masing-masing institusi maupun pimpinan dari negara ini ya untuk memastikan aturan undang-undang itu bisa berjalan. Apabila ada yang melanggar, pimpinan-pimpinan berani tegas gitu menghukum bawahan-bawahannya. Karena kalau misalkan kita sudah mengembangkan SDM gitu, tapi pimpinan tidak tegas, sama saja. Demikian pengamat peradilan Universitas Indonesia, Coki Ramadan. Saya Wendy Lim.